ini Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin menua umur beliau, beliau menjadikan sebuah tongkat di tempat sholatnya yang mana beliau bersandar padanya. Di dalam fasal kali ini terkandung padanya dua pembahasan, dua hukum. Yang pertama tentang seorang yang sholat apabila ia sholat di atas kendaraan yang sedang jalan, kendaraan yang bergerak. Maka boleh baginya untuk ia sholat di atasnya meskipun kendaraannya tadi sambil jalan. Sama saja apakah itu sholat sunnah, sholat nafilah, atau sholat fardu. Hanya saja sholat fardu di sini dikerjakan di atas kendaraan apabila tidak memungkinkan untuk turun darinya. Dikarenakan sebagaimana telah lalu Nabi SAW sebutkan di dalam safarnya ketika beliau sholat di atas kendaraannya, yakni beliau sholat di atas kendaraan pada sholat-sholat sunnah. Adapun ketika beliau ingin melaksanakan sholat fardu, maka beliau turun dari kendaraannya. Namun diperbolehkan sholat fardu di atas kendaraannya apabila memang tidak memungkinkan untuk ia turun darinya, seperti seorang yang sholat di atas kapal, atau sholat di atas pesawat, atau sholat di atas atau di dalam kereta api. Taib, ia mana tidak memungkinkan baginya untuk turun, sehingga boleh untuk ia melakukan sholat fardunya pada kendaraan-kendaraan tadi. Ini di mana ketika tidak memungkinkan baginya untuk turun. Dan ia melakukannya, apakah itu tadi di atas kapal, termasuk juga di atas pesawat. Di dalam hadis ini yang ditanyakan adalah sholat di atas kapal. Namun masuk juga di sini hukum sholat di atas pesawat atau tadi pada kendaraan-kendaraan yang kita tidak memungkinkan untuk turun darinya. Apabila kita mampu, maka hukum asalnya sholat-sholat tadi dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Entah sholat di atas kapal, entah di dalam pesawat, atau di dalam kereta api, atau yang semisalnya. Maka apabila ia mampu, dan ini adalah hukum asal, maka ia melakukannya sambil berdiri. Namun apabila tidak mampu, tidak mampu di sini, baik, yakni dia seandainya diantaranya ketika sholat di atas kapal, apabila ia memaksakan untuk berdiri, maka khawatir ia akan terjatuh. Apalagi kalau misalnya kapalnya kecil, perahu, sampan misalkan. Baik. Kalau ia memaksakan berdiri, apalagi kalau bergelombang, maka dikhawatirkan akan jatuh, tenggelam. Dan misalnya, maka dalam keadaan demikian boleh baginya untuk duduk. Boleh baginya untuk duduk. Naam. Ini hukum yang pertama dari pasal sholat di atas kapal. Hukum yang kedua, boleh bagi seorang yang sholat untuk ia menjadikan tongkat, kayu, atau tiang, atau dinding misalkan, untuk ia bersandar padanya, bertumpu padanya. Karena kelelahan atau karena sakit ataupun karena usia yang sudah lanjut sehingga baik kesulitan untuk berdiri lama, maka boleh baginya untuk menggunakan benda-benda tadi untuk ia bersandar padanya, bertumpu padanya, berpegangan padanya ketika ia berdiri dalam sholatnya. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah semakin tua, semakin lemah, beliau menjadikan tongkat atau tiang di tempat sholatnya. Beliau sholat sambil bersandar padanya, bertumpu padanya. Nah, waqala rahimahullah, al-qiyamu wal-qu'udu fi salatil lail, berdiri dan duduk pada salat malam. Pasal berikutnya yang dibahas oleh Al-Albani rahimahullah masih dalam bab tentang al-qiyam, berdiri dalam sholat, yakni pada seorang yang sholat malam. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan qawilan qa'ima. Nabi SAW beliau biasa sholat malam dengan sholat yang panjang sambil berdiri. Walailan tawilan qa'ida, beliau juga sholat malam yang panjang sambil duduk. Wa kana idza qara'a qa'ima raka'a qa'ima. Wa idza qara'a qa'ida raka'a qa'ida. Beliau sallallahu alaihi wasallam apabila membaca, yakni membaca surat, apabila beliau membaca sambil berdiri, maka beliau rukuknya juga sambil berdiri. Dan apabila beliau sholat atau membaca surat sambil duduk, maka beliau rukuknya sambil duduk. Baik, ini hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Wa kana ahyanan yusalli jalisa fa yaqra'u wa huwa jalis. Terkadang beliau salat, yakni salat malam, sambil duduk. Dan beliau membaca surat dalam keadaan sambil duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30 aw 40 ayah qama fa qara'aha wa huwa qa'im. Dan apabila tersisa dari bacaannya, ini bacaan surat, sekira 30 atau 40 ayat, maka beliau pun berdiri. Setelah beliau membaca surat sambil duduk, setelah tinggal sekitar 30 atau 40 ayat, beliau berdiri. Faqara'aha wa huwa qa'im. Beliau melanjutkan bacaan suratnya tadi sambil berdiri. Tsumma raka'a wa sajad. Kemudian beliau pun rukuk dan sujud. Tsumma yasna'u fi raka'ati tsaniyah mithla dzalik. Kemudian beliau pun melakukan pada rakaat yang kedua seperti rakaat pertama tadi. Yakni beliau ketika membaca surat, beliau duduk, sambil duduk. Kemudian beliau berdiri melanjutkan bacaannya. Kemudian beliau rukuk dan sujud seperti biasa. Wa qala rahimahullah wa innama shalla subhata qa'ida fi akhir hayatihi lamma asan. Taib, hadis tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat sunnah sambil duduk di akhir-akhir kehidupan beliau, ketika beliau semakin bertambah tua. Wa dzalika qabla wafatihi bi'am. Dan beliau melakukan yang demikian itu sebelum wafatnya sekitar setahun sebelum wafatnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Wa qala rahimahullah wa kana yajlisu mutarabbi'a. Dan beliau Nabi SAW biasa ketika duduk dalam sholatnya, yaitu ketika sholat sambil duduk, beliau duduk bersila. Beliau duduk bersila. Dalam pasal yang dibawakan oleh muallif rahimahullah di sini ada penjelasan tentang sunnah-sunnah Rasul, tata cara Rasul dalam sholat malamnya. Beberapa pembahasan terkait dengan pasal di atas. Yang pertama terkait dengan bagaimana sholat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di antara keadaan sholat malam beliau, beliau sholat malam sambil berdiri dari awal sampai akhir sholatnya. Dan ini ma'ruf. Perkara yang sudah diketahui. Beliau sholat malam sambil berdiri dari awal sampai akhir. Keadaan yang kedua, terkadang beliau juga pernah sholat, memulai sholatnya sambil duduk. Memulai sholatnya sambil duduk. Kemudian beliau membaca surat sambil duduk, tetap sambil duduk, sampai kira-kira tinggal 30 atau 40 ayat, beliau berdiri, bangkit dari duduknya, dan melanjutkan bacaan suratnya. Kemudian beliau setelah itu rukuk, sujud seperti biasa. Kemudian pada rakaat yang kedua beliau mengulangi cara yang demikian. Yani beliau ketika membaca Al-Fatihah dan surat sambil duduk, kemudian setelah itu beliau berdiri melanjutkan bacaan suratnya, kemudian rukuk dan sujud seperti biasa. Keadaan yang ketiga, beliau SAW juga pernah sholat malam sambil duduk. Beliau membaca surat sambil duduk, kemudian takbir, sujud juga masih dalam keadaan duduk. Beliau rukuk dalam keadaan duduk, dan bangkit dari rukuk dalam keadaan duduk. Kemudian beliau sujud. Dan beliau sholat, seluruh sholatnya tadi dilakukan sambil duduk. Nah, sebagaimana dalam hadis tadi riwayat Muslim dan Ahmad, bahwasanya Nabi SAW sholat subhata fa'ida di akhir hayatihi lamma asan. Beliau sholat sunnah sambil duduk di akhir hayatnya ketika beliau semakin tua. Dan demikian beliau lakukan sekitar satu tahun sebelum wafatnya. Dan sebagaimana juga telah lalu pada pembahasan kita sebelumnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut pendapat yang lebih rajih, beliau memberikan pilihan terkait dengan sholat sunnah. Yakni bahwasanya sholat sunnah boleh seseorang melakukannya sambil berdiri, boleh pula sambil duduk, akan tetapi pahalanya setengah dari yang berdiri. Boleh juga sambil berbaring, pahalanya setengah dari sholatnya orang yang duduk. Maka diperbolehkan bagi seorang untuk ia sholatnya sambil duduk ketika ia sholat sunnah. Dan ini merupakan pilihan. Meskipun ia mampu untuk berdiri, boleh baginya untuk sholat sambil duduk. Ala qaul, menurut salah satu pendapat yang paling kuat. Naam. Akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk ini tetap dihitung salat yang sempurna. Tetap dihitung salat yang sempurna. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud dan juga Nasa'i dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, balaghani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, telah sampai kepada aku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, salatul rajuli qa'idan 'ala nisfi shalah, salatnya seorang yang sambil duduk itu pahalanya setengah dari salat, ini salat orang yang berdiri. Fa'ataituhu fawajatuhu yusalli jalisa, maka saya pun datangi beliau dan saya mendapatinya sedang sholat sambil duduk. Fawadu'a yadi ala ra'si, maka saya pun meletakkan tangan saya di atas kepala saya. Faqal, maka beliau pun bersabda, malaka ya Abdullah, ada apa denganmu wahai Abdullah? Fa akhbartuhu, maka saya pun menceritakan kepada beliau, yakni menanyakan tentang hadis tadi. Faqala ajal, maka Nabi SAW menjawab, ya, memang demikian, seorang yang sholat sambil duduk maka pahalanya setengah dari sholat sambil berdiri. Kemudian kata Nabi SAW, walakinni lastu ka ahadin minkum, akan tetapi saya tidak sama seperti salah seorang dari kalian. Maka ucapan Nabi SAW di sini, lastu ka ahadin minkum, saya tidak sama seperti salah seorang dari kalian, yakni sholatnya Nabi SAW meskipun beliau sambil duduk tetap adalah dihitung sholat yang sempurna. Dan ini merupakan kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. sebagaimana dikatakan oleh Iyad, fayakunu hadza mimma khussa bihi. Jadi ini menjadi kekhususan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini salatnya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun sambil duduk tetap dihitung salat yang sempurna. Naam. Kemudian juga di antara pembahasan di sini adalah bagaimana duduknya seorang yang sholat sambil duduk. Duduknya sholat yang seorang yang sholat sambil duduk terdapat keluasan padanya. Diperbolehkan baginya untuk sholat sambil bersila. Dan bahkan ini merupakan duduknya Nabi SAW ketika beliau sholat sambil duduk. Wa kana yajlisu mutarabbi'a. Dan beliau Nabi SAW kalau sholat sambil duduk, beliau duduknya sambil bersila. Sebagaimana 6 sebagaimana yang disebutkan tadi bahwasanya terdapat keluasan tentang tata cara seorang duduk dalam sholatnya, ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ketika beliau mensyarah hadisnya Imran bin Husain, Nabi SAW bersabda, "Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im." Barang siapa salat sambil duduk maka baginya setengah dari salatnya seorang yang berdiri. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, lam yubayyin kaifiyatul qu'ud. Dalam hadis ini Nabi SAW tidak menjelaskan bagaimana cara duduknya. Beliau hanya mengatakan barang siapa sholat sambil duduk. Beliau tidak menjelaskan bagaimana duduknya. Fayukhadhu min itlaqihi jawazuhu ala ayyi sifatin sya'al musalli. Maka diambil dari pemutlakan Nabi SAW di sini bolehnya seorang itu untuk ia duduk sholat sambil duduk dengan cara yang ia kehendaki. Apakah sambil bersila, apakah sambil iftirash, ataukah duduknya di atas kursi. Namun di antara para ulama ada yang mengatakan untuk tawarruk ini tidak diperbolehkan. Ia duduknya sambil tawarruk, duduk tasyahud akhir. Ini dari awal sampai akhir dia duduknya duduk tasyahud akhir. Sebagian mengatakan ini untuk cara seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi tadi entah dia mau bersila atau iftirash duduk tasyahud awal atau duduk di atas kursi, maka diperbolehkan dengan cara-cara tadi. Wa huwa qadiyatu kalam Syafi'i fil Buwaiti. Dan ini adalah pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Nah, maka boleh ia memilih untuk duduk dengan cara yang ia kehendaki. Apakah dengan mutarabbian, duduk bersila, atau muftarishan, duduk iftirash, atau dengan ia duduk ik'a', dengan ia duduk di atas kedua tumitnya, dengan ia menegakkan telapak dua telapak kakinya dan ia duduk di atas tumitnya, duduk ik'a', atau ia duduk di atas kursi, maka diperbolehkan. Baik. Atau misalkan duduk sambil meluruskan kaki, terlebih memang sebagian orang ya mungkin karena kakinya yang sakit tidak bisa dilipat, entah bengkak, entah patah atau yang semisalnya. Baik. Dan ia tidak bisa duduk di kursi sehingga ia duduk di lantai, maka yang paling mudah adalah dengan dia meluruskan kakinya, maka ini diperbolehkan. Karena tidak ada ketentuan khusus. Namun yang paling afdal dari semua cara tadi adalah dengan duduk bersila, dikarenakan ini adalah kebiasaannya Nabi SAW. Ketika beliau duduk dengan bersila. Kana yajlisu mutarabbi'a. Atau seseorang misalkan tidak mungkin kan tidak mampu ia untuk duduk yang lain bersila, tidak bisa. Misalkan iftirash tidak bisa, ik'a' tidak bisa, atau meluruskan kaki tadi tidak bisa. Yang ia mampu, yang paling nyaman baginya, ya mungkin apa, ada bisulkah atau apa misalkan, yang paling memungkinkan baginya adalah duduk tawarruk dari awal sampai akhir, maka itu yang ia lakukan. Kalau memang tidak mampu, berat baginya untuk dengan cara-cara yang lain. Tapi kalau memang ia taip, duduk tadi karena memang ia pilihannya ingin duduk, bukan karena ketidakmampuan, maka dihindari duduk tawarruk. Dan yang paling afdal adalah ia duduk dengan bersila. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pembahasan kita. Ada penyesalahnya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.